Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, kembali kita dalam kajian rutin setiap malamnya di masjid yang mulia ini insyaallah. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Qala al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, walladzina ja'u, qala Allah subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang kemudian, mereka berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, ampuni, maafkan dosa-dosa kami, demikian saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau menjadikan pada kalbu kami kedengkian kepada mereka orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Tentunya kita masih dalam pembahasan doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ini adalah salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran yang tentunya sangat bagus untuk kita bermunajat dengannya kepada Allah, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan keimanan. Yang pertama mereka adalah para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Dan kemudian siapa yang datang kemudian dari As-Salafus Salih, yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Tentunya demikianlah mukmin satu dengan yang lain saling mendoakan, sebagaimana sudah kita sering sebutkan, saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan hidayah, taufik, petunjuk, barokah, rahmah antar sesama mereka. Tentunya dengan doa tersebut menunjukkan mereka tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain, karena mereka saling mendoakan kebaikan. Berbeda kalau di sana ada kedengkian, ada permusuhan, ada kebencian, maka niscaya tidak akan ada doa antara satu dengan yang lainnya. Doa kebaikan, karena mereka saling membenci, mereka saling dengki, mereka saling bermusuhan. Namun bagi mukminin tidak demikian. Mereka saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lainnya, berharap kebaikan itu kekal abadi bagi saudaranya di dunia ini dan di akhirat nantinya. Karena apa yang didapatkan oleh saudaranya dari kebaikan, dari hidayah, dari nikmat, merupakan kenikmatan dan hidayah dan kebaikan baginya pula. Siapa yang niatnya dan siapa yang sifatnya demikian, tentunya dia pula akan mendapatkan kebaikan yang sama, dan bahkan dia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Maka saling berdoalah satu dengan yang lainnya dengan doa kebaikan, baik itu secara umum ataupun baik itu secara khusus, baik itu doa hidayah at-taufik ataupun mungkin doa agar segala apa yang ada dari ketergelinciran, dari perbuatan dosa dan maksiat atau kesalahan, kealpaan, kekhilafan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudaranya, kepada sesama saudaranya kaum muslimin atau mukminin. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, di antara doanya telah kita dengarkan, fatadarra'u ila rabbihim wa tawassalu ilaihi birububiyatihi wa ni'matihi alaihim bil iman wa bisi'ati rahmatihi wa ra'fatihi an yaghfira lahum wa li jami'i ikhwanihim alladhina sabaquhum bil iman wa ayusliha Allahu qulubahum bil ijtima' 'alal iman wa mahabba ba'dihim ba'dha wa alla yaj'al fi qulubihim 'adana ghillin likullin man tusifa bil iman. mereka berendah diri di hadapan Allah, seraya bermunajat kepada Allah. Yaitu mereka siapa? Kaum mukminin. Mereka kaum mukminin berendah diri di hadapan Allah, seraya bermunajat ke hadapan Allah. Wa tawassalu ilaihi birububiyatihi wa ni'matihi alaihim bil iman. Tidak luput mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah, dengan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan dan anugerahkan kepada mereka berupa iman. Dan dengan luasnya rahmanya, luasnya kasih sayangnya, agar Allah memaafkan, mengampuni mereka, kaum mukminin tersebut, dan mengampuni, memaafkan seluruh saudara-saudara mereka yang mendahului mereka dengan keimanan. Tanda baiknya seseorang, dia tidak memperhatikan hanya dirinya, tetapi dia memperhatikan selainnya. Tanda baiknya seseorang, dia tidak memperhatikan kebaikan dirinya, tapi dia memperhatikan kebaikan yang lainnya. Karena dia ingin kebaikan pada dirinya dan kepada yang lainnya, dari teman-temannya, saudaranya, kawan-kawannya, dari hamba-hamba yang beriman, baik yang sejaman dengan dia ataupun yang telah mendahulu dia, maka dia memintakan kebaikan kepada Allah dan memintakan permintaan maaf, permohonan ampun kepada diri mereka dan kepada saudara-saudaranya tersebut. Kalaulah ini dijalani oleh setiap insan yang mendaku beriman, maka niscaya pastinya tidak akan didapatkan permusuhan, kedengkian, tidak akan didapatkan perselisihan, pertikaian satu dengan yang lain. Karena semuanya saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan hidayah, saling memintakan ampun. Hanya saja karena ini terlalaikan dan dilalaikan oleh sebagian orang, maka nampak permusuhan, perpecahan, perselisihan, pertikaian satu dengan yang lainnya. Karena dari tanda cintanya seorang kepada saudaranya, dia doakan kebaikan. Dia doakan agar dia dimintakan, agar dia dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Demikian saudaranya terhadap dia, juga saudaranya mendoakan demikian. Setiap saudara terhadap saudara demikian, tidak akan didapatkan permusuhan, pertikaian, kedengkian, perselisihan. Tetapi ketika ini dilalaikan, ditinggalkan, maka muncullah perselisihan. Satunya dengki, satunya tidak senang satu dengan yang lain, benci, dengki. Memusuhi satu dengan yang lain, terjadilah pertikaian, perselisihan, permusuhan. Allahul musta'an. Tetapi hamba-hamba yang beriman dengan iman yang benar, hamba yang beriman dengan iman, dengan kamilul iman, dengan iman yang sempurna, mereka selalu mendoakan saudaranya dan selalu memintakan kebaikan. Dia tidak ada kedengkian, kebencian sedikit pun terhadap saudaranya. Dia menginginkan kebaikan. Seandainya saudaranya mendapatkan pendapatan dunia yang lebih baik, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah, walaupun dia tidak mendapatkan, dia bersyukur. Sebagai tanda dia cinta kepada saudaranya. Demikian kalau saudaranya mendapatkan kebaikan akhirat, dia juga terlebih lagi bersyukur. Karena kebaikan itu ketika disyukuri, yang mensyukuri akan mendapatkan kebaikan itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah. Maka dari lisan mereka nampak doa. Dan kita dapatkan dari akhlaknya salaf as-salih, satu dengan yang lain saling mendoakan. Satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Demikianlah seharusnya kita, wahai anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Wa ayyusliha Allahu qulubahum bil ijtima' alal iman, dan agar Allah memperbaiki kalbu mereka, membenarkan kalbu mereka dengan berkumpul di atas keimanan. Berkumpul di atas keimanan. Dengan keimanan seorang dapat bercinta kasih. Tanpa iman tidak ada cinta kasih satu dengan yang lain. Bahkan anak atau bahkan suami istri. Demikian anak dengan orang tuanya. Kalau mereka tidak diikat dengan iman, mereka tidak akan saling cinta mencintai dengan kecintaan yang hakiki. Kalau tanpa iman tidak ada kecintaan yang hakiki. Kalau tanpa iman, kalaupun ada cinta, cinta bukan hakiki, cinta duniawi. Bagaimana cinta duniawi itu? Ya karena dia ada hubungan nasab, ya wajar kalau dia saling cinta mencintai. Demikian kalau dia ada satu keperluan, satu kebutuhan, satu maslahat untuk dia, dia saling cinta mencintai. Hilang maslahat, hilang kebutuhan tercukupi padanya, maka tidak didapatkan cinta mencintai itu terwujudkan kembali. Berbeda dengan orang yang beriman. Kecintaannya karena iman. Kalaupun mereka dipisahkan dengan waktu dan tempat, kalaupun mereka bukan diikat dengan nasab, dengan iman mereka saling cinta mencintai. Terlebih lagi mereka adalah suami istri, mereka adalah orang tua dan anak. Dengan iman maka mereka akan saling cinta mencintai dengan sebenar-benarnya. Mereka akan berkumpul dengan keimanan tersebut. Karena itu Di akhirat nantinya kalau mereka sama-sama orang yang beriman akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Sebagaimana mereka dulu di dunia dengan iman mereka dikumpulkan, maka di akhirat juga demikian. Maka mereka meminta agar diperbaiki kalbu mereka. Agar Allah memperbaiki kalbu mereka dengan bil istima'i alal iman wa ayyuslihallahu qulubahum bil istima' alal iman, dan agar Allah memperbaiki kalbu mereka, membenarkan kalbu mereka, meluruskan kalbu mereka dengan berkumpul di atas keimanan. Mahabba ba'dihim ba'dha, dan mencintai sebagian yang lain terhadap sebagian yang lain, atau mencintai satu dengan yang lain. Agar Allah memperbaiki kalbu mereka untuk mencintai satu dengan yang lainnya. Kalau bukan Allah yang memperbaiki kalbu seorang mukmin, sebagaimana tadi dikatakan, dia tidak akan bisa berkumpul tanpa iman. Demikian pula kalau dia tidak diperbaiki kalbunya oleh Allah dari orang-orang yang beriman ini, maka mereka tidak bisa saling cinta-mencintai pula. Karena hanyalah iman yang sempurna yang menyebabkan mereka saling cinta-mencintai. Kalau iman biasa-biasa saja, bisa jadi tidak ada saling cinta-mencintai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iman yang sempurna membuat mereka cinta mencintai satu dengan yang lain karena iman. Ketika kita berada di luar negeri, yang tentunya di sana tidak ada sanak saudara, tentunya di sana tidak ada ikatan nasab, yang ada adalah mereka orang yang berbeda negeri dengan kita atau negara dengan kita, hanya saja mereka adalah orang yang mengatakan dirinya berislam dan berintima dan menisbatkan dirinya dengan iman. Ketika mengetahui kita, saudara-saudaranya juga orang yang beriman, tanpa ada ikatan saudara, tanpa ikatan nasab, dia pun membuka lebar-lebar pintunya, membuka lebar-lebar tempatnya untuk menerima dan mendengarkan atau membantu menolong kita. Demikian kita merasakan sangat gembira ketika bertemu, walaupun kita tidak pernah bertemu sebelumnya, karena diikat dengan keimanan. Wallahu a'lam bisawab. Seakan-akan kita berkumpul di tengah keluarga kita. Seakan-akan kita bersama dengan keluarga kita sendiri. Padahal mereka adalah orang asing. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kita ketemui dan kita kenal sebelumnya. Tetapi karena iman, kita pun saling cinta-mencintai langsung. Yaitu dengan saling memberikan kelapangan dan keterbukaan satu dengan yang lainnya. Tapi itu semua tentunya dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman kepada seseorang, yang kemudian dengan iman tersebut mereka pun saling cinta mencintai. Wa alla yaj'al fi qulubihim adna ghillin likulli man ittusifa bil iman, dan mereka pun meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kalbu mereka didapatkan sedikit pun dari kedengkian, sedikit pun dari kedengkian terhadap siapa yang disifatkan dengan keimanan dari hamba-hamba Allah. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada jinnya. Ikhwanuna, saudara-saudara kita dari kalangan jin yang beriman, wajib untuk kita cintai. Cinta karena iman. Dan mereka pun wajib mencintai saudara-saudaranya dari kalangan manusia karena iman. Siapa yang memiliki iman sempurna tidak akan saling mengganggu, tidak akan saling memusuhi, tidak akan saling menodai, melukai, tapi menjadikan mereka saling cinta mencintai, saling bahu membahu, tolong menolong, saling melindungi, menjaga satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya kepada manusia saja, antara sesama manusia yang beriman, tetapi bahkan kepada mereka dari saudara-saudara kita dari kalangan jin yang beriman. Wallahu a'lam bisawab. Agar kita tidak dengki, tidak memusuhi, tidak mengumbar permusuhan satu dengan yang lain. Terkadang kita melihat secara lahir, secara zahir, kita dibela oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Tentunya, sebagaimana keterangan kita tadi, kita juga jangan lupa, kita memiliki saudara-saudara dari kalangan jin yang beriman, yang mereka telah membela kita tanpa kita lihat. Tanpa terlihat oleh mata kita. Karena itu pula kita tidak boleh melukai mereka, bahkan kita jaga kehormatan mereka. Kita jaga kemuliaan mereka. Demikianlah yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap saudara-saudaranya dari kalangan jin. Artinya, kita menyampaikan hal ini karena iman itu menjadikan seorang satu dengan yang lain, saling dukung-mendukung, saling cinta-mencintai, saling bela-membela, saling tolong-menolong, dengan tidak dibatasi, dengan penciptaan dari jenisnya, tetapi kepada semua siapa yang beriman, terlebih lagi mereka pendahulu kita yang saleh, dari para sahabat, wallahu a'lam bisawab, muhajirin dan ansar. Kita tidak boleh sedikit pun dengki, memusuhi mereka, membenci mereka, tidak boleh. Karena itu menunjukkan tidak sempurnanya iman kita. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa hadha ad-du'a yatadammanu husul khair lahum, yatadammanu husulul khair lahum wa li ikhwanihim wa daf'i syar'i anhum wa an ikhwanihim. Doa ini tercakup padanya perolehan kebaikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan teruntuk saudaranya orang-orang yang beriman. dan tercakup penolakan kepada kejelekan dari atau penolakan terhadap dari kejelekan terhadap mereka dan terhadap saudaranya dari orang-orang yang beriman. Lihatlah, dengan doa ini kita berharap memperoleh kebaikan kita dan saudara-saudara kita. Dan dengan doa ini kita juga berharap kejelekan itu tertolak dari kita dan saudara-saudara kita. Tertolak terhadap kita dan saudara-saudara kita. Waqad akhbarallahu anna anbiya'ahu tadarru'u ilayhi fi matalib khassah wa matalib ammah fi matalibi khassah atau fi matalibi khassatin wa matalibi ammatin. وَتَوَسَّلُ بِكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالنِّعَمِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. Dan sungguh Allah telah mengkhabarkan bahwa para nabinya, al-anbiya, demikian mursalin, mereka semuanya menundukkan dan merendahkan diri mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala permintaan mereka yang sifatnya khusus demikian yang sifatnya umum. Segala yang sifatnya khusus dan permintaan yang sifatnya umum. Bahkan mereka para nabi orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Mereka dengan diberikan kekuatan, diberikan pencukupan, diberikan pengabulan doa oleh Allah. Bahkan disediakan yang terbaik untuk mereka di akhirat, mereka bersamaan dengan itu orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan doa itu adalah amalan yang disukai dan amalan yang dicintai oleh Allah. Doa itu adalah ibadah. Mereka adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Sehingga kita pengikutnya, pengikut para nabi, pengikut para rasul, kalau mereka para nabi banyak berdoa, kita juga harus demikian banyak berdoa. Jangan enggan, jangan segan, jangan pelit dalam berdoa. Berdoa aja pelit, padahal berdoa untuk kebaikan kita pelit. Wallahul musta'an. Tidak ada manusia yang paling bakhil kecuali orang yang pelit di dalam berdoa. Bahkan Allah benci, murka dengan siapa yang tidak mau berdoa kepadanya. Para nabi banyak berdoa, permintaan yang sifatnya khusus, permintaan yang sifatnya umum. Wa tawassalu bikamali asma'ihi wa sifatih. Mereka bahkan bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang dengan nama-namanya yang utama dan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang utama. Wa bima manallahu alaihim bihi minal iman, dan mereka bertawassul dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari berupa keimanan. Wa ni'amid diniyah wad dunyawiyah, dan bertawassul kepada Allah dengan segala nikmat yang sifatnya agama dan sifatnya duniawi. Karena dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut, menyebut-nyebut anugerah Allah tersebut, menunjukkan kita dari hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai menerima pemberian. Karena kalau orang, seseorang diberikan sesuatu lantas dia tidak menyebut-nyebutnya, dia tidak mengingatnya, berarti dia orang yang tidak pandai. Dia orang yang tidak faham dengan pemberian nikmat. Demikian apa yang Allah berikan kepadanya. Wa bima kanu alaihi minal faqri wadh-dha'fi. Bertawassul kepada Allah dengan apa yang mereka dapatkan dari kefakiran dan kelemahan, kemudian mendapatkan kebaikan. Wa bima kanu alaihi minal faqri wadh-dha'fi, dengan apa yang mereka dulunya berada di atas kefakiran, kelemahan, wa syiddatid darura ila rabbihim fi jami'i umurihim, dan betapa butuhnya mereka, syiddatid darura, betapa butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh urusan mereka, fi jami'i umurihim. Mereka mengatakan dengan sebenar-benarnya, mereka adalah hamba yang khasir, mukhasir. Mereka adalah hamba yang betul-betul banyak kekurangan. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada mereka. فَهَذِهِ الْأَدَئِيَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَهَثَّ عَلَيْهَا وَمَدَهَ أَهْلَهَا هِيَ الْأَدْعِيَا النَّافِئَ الَّتِي لَا يَلِيكُ بِالْعَبْدِ أَيَخْتَارَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا مِنَ الْأَدْعِيَا الْمُسْطَلَحَا. Dan doa-doa yang Allah perintahkan di sini dalam Al-Quran, yang telah disebutkan beberapa di antaranya, atau mungkin yang disebutkan dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hatha alaiha, dan bahkan Allah menghasung kita untuk berdoa dengan doa tersebut, wa madaha ahlaha, dan Allah memuji menyanjung siapa yang berdoa dengan doa tersebut, hiyal ad'iyan nafi'ah, ini adalah doa yang bermanfaat. Allati la yalik bil abdi, yang tidak sepantasnya bagi seorang hamba, ayakhtara alaiha, dia memilih selainnya, ghairaha, dia memilih selainnya daripada doa-doa yang dibuat-buat, al ad'iya al mustalahah, doa-doa yang dibuat-buat. Wa alfaz al-mukhtara'ah, doa atau lafaz-lafaz yang diada-adakan. Allati la nisbata laha ila hadhil alfaz al-qur'aniyah, yang tentunya tidak bisa dibandingkan atau bahkan disandingkan dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini berupa doa. Karena itu kalau kita disuruh untuk berdoa, memilih doa, doa di dalam Al-Quran lebih baik daripada doa yang kita buat kalau disuruh memilih. Karena doa yang datang dari Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing, Allah yang mengajarkan. Tentunya dengan apa yang Allah ajarkan, Allah bimbing, Allah akan mendengarkannya. Allah akan mengabulkannya. Demikianlah. Walaupun tentunya, kalau seorang tidak mampu untuk membaca doa yang ada dalam Al-Quran, kecuali dia meminta dengan bentuk pernyataan dia sendiri, permintaan dia, dengan kebutuhan dia, bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Tetapi mana yang lebih utama? Tentunya kalau dikatakan yang lebih utama apa yang diajarkan, apa yang dibimbing oleh Allah, doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam minal a'mal wal aqwal al-batina wadh-dhahirah. Quran ini memberikan petunjuk kepada apa yang lebih lurus dari amalan, dari perkataan, baik itu yang tidak tampak secara batin ataupun yang tampak secara zahir. Wa min dhalikal ad'iya, dan dari bimbingan Al-Qur'an adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa kam fi sunnah minal ad'iya an-nabawiyah, dan betapa didapatkan di dalam as-sunnah an-nabawiyah dari doa-doa mimma yuwafiqu al-ad'iyal Qur'aniyah, yang mencocoki doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa nas'alullaha ta'ala ayyahdiyana li ahsan al-umur. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dengan sebaik-baik, kepada sebaik-baik perkara. Memberikan hidayah kepada kita kepada sebaik-baik perkara. Wa yusrifu anna jami'as syurur, dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk kejelekan dan kerusakan. Innahu jawadun karim ra'ufur rahim. Dia zat yang maha dermawan, yang maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Intaha, selesai perkataan beliau pada bab doa-doa di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan fasal yang baru dengan pembahasan selain pembahasan doa-doa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan berkaitan dengan doa dari beberapa waktu yang lalu, naam, menjadikan kita dari hamba-hamba yang terbimbing dan mendapatkan faedah. Ini yang bisa kita ambil, anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai, yang kami muliakan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.